Serintil semula cuma anak desa yang taat beragama, tapi sampai di kota Serintil lupa segalanya. Serintil, manakah kerudungmu? Mana baju kurungmu? Mana rambut panjangmu yang dulu menggodaku? Serintil, demi mengejar dunia serta kenikmatannya lupa segalanya. Serintil, siapa bisa duga, berpose di depan kamera, sutradara yang menuntut segalanya. Serintil, pamer paha dan dada, lupa ajaran agama, demi mengejar dunia Serintil lupa segalanya. Serintil, ya Serintil, Serintil, ya Serintil, Serintil, ya Serintil. Serintil. Yang taat beragama, tapi sampai di kota.